sudah ku tatap wajahmu, lidahku keluh dan membeku, tetapi sinaran matamu menyatakan cintamu. Pancaran cinta ku tatap di jiwa, tak mungkin berubah kasihku. Walaupun dilanda cemburu, hanyalah kau kulindu. Cinta adalah satu keindahan, andai disulam kasih dan sayang. Rindu adalah satu kenikmatan, walaupun pahit pasrahku telah.